Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna ahjaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahmatullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita setelah nikmat iman dan nikmat Islam untuk kita bisa menambah pemahaman di dalam agamanya, di dalam syariatnya yang hak, untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan itulah hidup kita akan berarti, hidup kita berharga, hidup kita benar-benar hidup ketika kita bisa memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilannya Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Lima yuhyikum, kepada apa yang bisa menjadikan kalian hidup. Hidup yang sebenarnya, yaitu hidup yang sesuai dengan zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan hidup kepada kita. Apa tujuannya hidup kita? Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Mu. Dan tidak mungkin kita bisa menjalani dan mencapai tujuan hidup tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah, tidak mungkin kalau kita tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki bimbingan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah perlunya dan bahkan harusnya kita untuk terus menambah bekal ilmu kita, menjadikan amalan-amalan kita di atas ilmu, supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan, apalagi penyimpangan, ketika kita menginginkan bisa menjalani apa yang menjadi tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, ketika Allah Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita, hidayah dan taufiknya untuk kita mengkaji, mendalami, mempelajari apa yang menjadi syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui ayat-ayatnya maupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah perkara yang kita butuhkan sekali lagi untuk lurusnya jalan hidup yang kita tempuh. Ikhwanuddin azza wa jalla, alhamdulillah kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis fikih ibadah karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, karena kita yang kita butuhkan untuk kita ini amalkan adalah dasar ilmu. Prinsipnya Ahlu Sunnah wal Jamaah itu adalah beramal di atas ilmu dan berilmu untuk diamalkan. Sehingga dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, tidak perlu neko-neko, tidak perlu bermacam-macam, yang penting ada dalil, ada dasar, ada pengamalan dari salafus saleh. Untuk selamatnya amalan ibadah kita, untuk benarnya amalan ibadah kita, sekali lagi harus kita dasari ilmu. Maka insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab sholat bab adzan, yang ini juga bersangkutan langsung dengan amaliyah sehari-hari kita. Kita sampai pada hadis yang ke-177. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghaira marratin wala marratain bi ghairi adhan wala iqamah. Rahu Muslim. Kemudian kata al-Hafidz, wa nahuhu fil muttafaq alaih an ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairihi. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ghaira marrah, bukan hanya sekali, wala marratain, bukan hanya dua kali, yang sudah sering ikut sholat id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi adzan wala iqamah, tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 887. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan semisal hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan nomor hadis 959. Imam Muslim 886. Yang semisal hadis di atas. Dari hadis Abdullah bin Abbas, juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ikhwan bin Din Azami Allah Yarkum, hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani karena di situ ada bab penyebutan adzan dan iqamah, yaitu tidak diberlakukan adzan dan iqamah untuk salat Id. Nah, dua hadis yang barusan kita baca menunjukkan bahwasannya tidak ada adzan dan tidak ada iqamah untuk salat Id. Sehingga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah dengan lafaz la iqamata wa la hida'a wa la syai'a. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada apa-apa. Tidak pula salatul jami'ah. Kalau salat jamiah pada salat apa? Salat apa? Dibaca panggilan untuk salat apa? Salat gerhana. Salat gerhana. Nah, salat jamiah. Kalau salat Id tidak. Nah, sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim jilid yang ke-6 beliau menyatakan fi hadza dalilun ala anna la adana wa la iqamata lil Id wa huwa ijma'ul ulama al-yawm. Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan tidak ada adzan dan tidak ada iqamah untuk sholat Id, dan ini disepakati oleh ulama hari ini, hari saat Imam Nawawi rahimahullah mengatakannya. Wa wal ma'ruf min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ar-rasyidin. Wa nukila an ba'di salafi syai'un khilaf ijma' min qabli wa ba'di. Dan ini telah diketahui dari perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ar-rasyidin. Dan ada penukilan pada sebagian salaf. Di sana ada sedikit perbedaan, berbeda dengan ijma tersebut. Nah, namun itu berbeda, tidak teranggap. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari beliau halaman 957 atau hadis ke 957. Beliau menyatakan wala khilaf baina ahli ilm fi hadza. Tidak ada perselisihan di kalangan ahli ilm, para ulama, tentang masalah ini. Di mana bahwasanya Nabi, Abu Bakar, Umar, semuanya mereka salat Id tanpa adzan, tanpa iqamah. Nah, ijma para ulama. Cuman di sana ada penukilan yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i dari ucapan Imam Az-Zuhri. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru fil 'idain al-mu'adzina fa yaqul as-salatu jami'ah. Imam Zuhri mengatakan, pernah Nabi SAW memerintahkan pada sholat dua sholat hari raya kepada muadzin untuk mengatakan as-sholatu jami'ah. Sehingga sebagian riwayat menyebutkan Imam Syafi'i pun juga punya pendapat yang demikian, ustuhibba bidari, sunnah yang demikian. Namun dalil yang digunakan adalah yakni mursal dari riwayat Imam Az-Zuhri dan riwayatnya adalah lemah, tidak sahih. Secara dalil tidak sahih sehingga tidak bisa dijadikan patokan untuk diamalkan. Mereka juga berdalilkan dengan kias, mengkiaskan dengan sholat al-kusuf, sholat gerhana. Nah, sementara kias itu batal kalau ada dalilnya. Kalau ada dalil tidak perlu kias. Sementara ada dalil jelas-jelas menyatakan sahih, bukan hanya dari satu sahabat yang menegaskan la nida'a wa la iqamata wa la syekh. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada apa-apa, tidak ada ucapan apapun ketika Anda memulai sholat id. Kalau takbir lain perkaranya, itu bukan termasuk bagian memanggil salat. Adapun kiasnya dengan salat gerhana, maka ini juga terbantahkan bahwasanya sholat id tidak sama dengan sholat gerhana. Namanya kias al-far. Dua hal yang berbeda memisahkan. Maka ini tertolak. Kalau khusus sholat gerhana itu manusia memang belum berkumpul, masih ada yang di rumah, ada yang di jalan, ada ini. Apalagi tidak ada pengumuman dulu, tidak ada pengumuman nanti ada gerhana. Alhamdulillah datang fatwa para ulama. Ya, prediksi-prediksi misalnya nanti ada gerhana, justru kita dituntunkan untuk tidak menyebarkannya. Nah, sehingga manusia tahu-tahu tiba-tiba salatul jamiah, ada panggilan, oh salatul jamiah, salat jamaah, ini berarti ada gerhana, itu lebih terasa. Karena gerhana itu adalah ayatun min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lebih terasa, yakni meresapi dan menghayati makna hikmah Allah jadikan adanya gerhana. Jadi kalau sudah ada faktor sebelumnya, nanti ada gerhana, besok ada gerhana, ini rasanya kayak hambar istilahnya, kurang dekatnya. Satu hal kayak biasa sebelumnya. Nah, ini sisi perbedaannya, diantaranya kalau sholat gerhana orang belum tahu sebelumnya sehingga masih belum berkumpul, masih ada di rumah, ada di jalan dan sebagainya. Sehingga perlu ada tidak ada panggilan, cuman panggilannya ya bukan seperti azan salat lima waktu, panggilannya dengan as-salatul jami'ah. Berbeda dengan salat Id. Kalau salat Id memang orang berpagi-pagi sudah siap kumpul di lapangan, sehingga enggak perlu azan, enggak perlu ada panggilan lagi. Ngerti sudah ya, sore sebelumnya udah ngerti, oh ini malam Id, besok keluar ke lapangan. Udah kumpul enggak? Enggak perlu azan lagi dan tidak perlu iqamah lagi. Udah kumpul masalahnya. Ini hikmahnya kenapa tidak ada azan dan tidak ada iqamah di salat Id. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan antara salat Id dengan salat khusus salat berjamaah. Ini faedah yang kita bisa ambil dari hadis Jabir bin Samurah, juga hadis Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, bahwasanya tidak ada adzan, tidak ada iqamah pada salat Id. Hadis berikutnya ke 179. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu bil hadis at-tawil fi nawmihim 'anil shalah. Summa adzana Bilal fa shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawmin. Rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, pada hadis yang panjang tentang kisah tertidurnya Rasulullah dan para sahabat sehingga terlambat sholat subuh, terkena sinar matahari baru bangun karena capeknya mereka, maka Bilal pun adzan. Shallan nabiyyu kama kana yasna'u kullal yawm. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari biasa. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini pernah kita bahas tentang mawaqitu salat. Bagaimana kalau sudah keluar waktu karena tertidur atau karena terlupa. Sedangkan pembahasannya di sini adalah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Babul Adzan. Apa hubungannya? Ya ini pembahasannya juga seperti yang sudah kita pernah bahas. Apakah perlu adzan? Apakah perlu adzan ketika sholat kita ini terlambat, sudah keluar waktu karena tertidur atau karena terlupa? Ini sudah kita bahas. Nah, atau bahkan lupanya bukan hanya satu sholat, tertidurnya bukan hanya satu sholat, dua sholat, tiga sholat, empat sholat runtun. Nah, maka hadis yang telah kita baca ini Ikhwanul Izzat menunjukkan lambatnya summa adzana Bilal. Bilal adzan. Artinya apa? Kalau misalnya kita tertidur dari sholat, ya, lagi ada mau jamaah, beberapa orang tidur semuanya, bangun-bangun sudah terlambat, waktunya habislah, maka dituntunkan juga adzan. Nah, dituntunkan adzan. Sehingga kondisi ini bukan masalahnya doa, adzan kan fungsinya memberitahu masuknya waktu sholat ini sudah terlambat bahkan. Di antaranya adalah adzan, itu adalah bagian dari zikir yang dituntunkan ketika hendak sholat, bagian dari syiar, dari syiar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat, ikhwan jazakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang rajih adalah sholat yang terluput karena tertidur atau lupa, maka adalah disunahkan juga adzan. Yang rajih. Nah, disunahkan padanya juga adzan. Kalau yang terluput itu lebih dari satu sholat, maka yang rajih adalah yang kuat sebenarnya sudah kita pernah bahas juga, adzan sekali kemudian masing-masing sholat ada iqomahnya. Nah, misalnya rombongan tertidur semua, luput sholat zuhur dan asar, bangun-bangun sudah waktu ini hampir habis sholat asar, maka tegakkan sholat jamak berarti zuhur sebelum sholat adzan, sholat adzan, qomat untuk sholat zuhur dan qomat untuk sholat asar. Masing-masing sholat ada iqomahnya. Nah, pembahasan berikutnya adalah walaupun kita ingatkan, ikhwan jazakumullah, adzan untuk sholat yang terluput itu tidak wajib hukumnya. Nah, sudah kita bahas juga bukan menjadi syarat sahnya sholat. Kalau sekiranya tidak ada adzan, tidak pula qomat, tetap sah sholat. Berikutnya adalah adzan bagi orang yang safar. Pernah kita singgung sedikit, ikhwanizakumullah. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pendapat jumhur para ulama juga dituntunkan adzan bagi musafir. Bagi musafir juga dituntunkan adzan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhir. Walaupun di sana ada berpendapat yang lain bahwasanya musafir itu tidak perlu adzan, namun cukup baginya iqamah. Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam Syarhul Mumti' beliau mengatakan jilid yang kedua, wahuma wajibani alal mukimin wal musafirin. Kedua-duanya, adzan dan iqamah itu wajib bagi orang yang mukim, yang tinggal, ataupun orang yang safar. Dalilnya, anna Nabi SAW qala li Malik ibn Khuwairis wa syahbihi idha hadaratis salah wal yu'adzina lakum ahadukum. Apabila telah masuk waktu sholat, maka hendaknya adzan seseorang di antara kalian untuk kalian. Wahum wafidun, sementara mereka ini adalah utusan Rasulullah mengadakan safar perjalanan. Faqad amara Rasul sallallahu alaihi wasallam ayu adzina lahum ahadun, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang mereka untuk adzan. Kemudian wali anan Nabi SAW lam yada adan walal iqamah hadaron walal safar. Sementara Nabi SAW tidak pernah meninggalkan adan, baik ketika beliau mukim ataupun safar. Nah, biasa kalau hadir sholat, datang waktu sholat, pemerintahkan kepada Bilal atau sebagai sahabat untuk adan, sekalipun itu safar. Fakana yu'adzinu fi asfarihi. Beliau senantiasa adzan di kala-kala safarnya. Wa ya'muru Bilalan ayu'adzin. Memerintahkan Bilal untuk adzan. Fasawab yang benar wujubu 'alal muqimin wal musafirin. Wajib bagi orang mukim maupun orang safar. Adzan dan iqamah. Dan ini juga satu riwayat Imam Ahmad. Dan juga Imam Syaukani rahimahullah taala. Dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Walaupun tidak menjadi bagian syarat sahnya salat. Ini sebagian pendapat, ada yang menyatakan sunnah bagi musafir, ada yang pendapat adalah wajib. Yang nampak adalah naam, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, adalah sunnah bagi musafirin. Nah, kemudian berikutnya adalah azan ketika safar dalam keadaan masih berkendaraan. Azannya di atas kendaraan sambil jalan azan. Waktu masuk sholat azan sampai dapat di waktu tempat yang enak untuk menjalankan sholat. Telah datang dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih bahwasanya beliau adzan di atas untanya. Di atas unta sambil jalan adzan. Kemudian beliau turun dan kemudian menunaikan salat. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn al-Mundir di dalam kitab Al-Awsat. Kemudian Al-Imam Ibn al-Mundir mengatakan sanna Rasulullah SAW al-adhan. Rasulullah SAW mensunahkan adhan, artinya mensunahkan di sini mensyariatkan. Fa'idha ata bil adhan faqad ata bihi raqiban adhana au nazila. Apabila telah datang waktunya salat, beliau pun menunaikan adzan, baik dalam keadaan adzan itu ditunaikan di atas kendaraan atau terkadang ditunaikan yakni sudah turun dari kendaraan. Wala nafadu ma'a man al-mu'adzin ay azina raqiban an ahadin min ahlil ilmi. Kata Imam Ibn Mundir, kita tidak ada yang mengetahui terlarangnya muadzin untuk melaksanakan azannya ketika masih di atas kendaraan dari seorang ahli ilmu pun. Artinya para ulama membolehkan sekiranya azan itu di atas kendaraan. Belum pernah praktek? Di atas kapal laut? Iya, di atas kapal laut juga. Kan masuk kendaraan. Ada. Apalagi ya relatif cenderung tenang. Bahkan kapal laut banyak juga yang menyediakan musala, ya kan? Musala. Konekan ada. Nah, konekan ada. Ini azan ketika safar masih di atas kendaraan. Adapun sholatnya, kalau sholat wajib maka turun dari kendaraan ketika mampu. Nah, ketika tidak mampu ya di atas kendaraan, seperti di atas kapal, di atas sawah. Kalau mobil, tampak, kan? Parkir dulu, baru turun. Nah, bis? Ya. Bisa. Dan mungkin kita berhentikan speednya itu. Kita berhentikan speednya. Kalau sopirnya pengertian, bisa. Nanti jam sholat diumumkan jam sholat, kita turun ya di rest area ya, tempat istirahat jam sholat kalian makan ya. Kalau bisa diajar, ajar cara dulu pak sopirnya. Ini perjalanan kemungkinan duhur asar masih di kendaraan, ajak bicara pak. Misalkan gimana kalau nanti waktu istirahat, waktu jam salat turun, nah, makan sehingga di situ sudah sekalian jamak duhur dan asar, ya kan? Kalian makan, alhamdulillah. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, ikhwanillah, ya tunggu sampai di tujuan. Kalau waktu sholat itu belum habis. Kalau waktu sholat habis, ketika mau berangkat, ya masih di rumah, ketika sudah berazam bersafar, baik, ini nanti dimungkinkan kalau sampai tujuan, waktunya habis, dan tidak ada istirahat di jalan. Ini naik bis umum maksudnya. Walaupun ada bis-bis umum memang ada jadwal nanti berhenti ya kan. Tapi kalau kondisi tertentu kemungkinan tidak ada berhentinya nanti, itu termasuk udur bolehnya menjamak. Hukum asalnya menjamak itu kalau sudah keluar ya kampung kita dan kosornya. Nah, jamak dan kosornya. Tetapi ketika nanti kemungkinan enggak bisa turun, nah, kemudian habis waktunya di ya, sampai tujuan sudah habis waktu, maka boleh menjamak karena daruri, kondisi darurat. Sebagaimana bolehnya kita mukim tidak bepergian, sesekali menjamak karena ada kebutuhan. Rasulullah SAW pernah didapati menjamak sholat, padahal ya tidak pula beliau tidak hujan, nah juga tidak beliau sakit dan sebagainya, beliau menjamak sholat sesekali boleh. Ketika ada kebutuhan. Nanti pembahasannya dalam masalah jamak qasar insyaallah. Selanjutnya hadis ke 181. Walau an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallam ata Muzdalifah fa shalla bihal maghriba wal isya bi adanin wahidin wa iqamatain. Walau an ibni Umar radhiyallahu anhuma jama'a bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidah. Wa zada Abu Dawud li kulli shalah. Wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, juga yang dikeluarkan Imam Muslim, ini walahu yakni Imam Muslim, dikeluarkan Imam Muslim nomor hadis 1218. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Muzdalifah ketika haji wada beliau. Fa shalla bihal maghrib wal isya. Salat di Muzdalifah itu salat maghrib dan isya. Bi adzanin wahid, dengan satu adzan, wa iqamatain, dua iqamah. Ketika menjamak, satu kali adzan, masing-masing salat ada iqamahnya. Juga riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan jama'a bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidah. Beliau menjamak antara maghrib dan isya dengan satu iqamah. Dikeluarkan Imam Muslim nomor hadis 1288. Kemudian Imam Abu Dawud memberikan tambahan likul disalah. Jadi bi iqamatin wahidah likulli salat, dengan satu iqamah untuk setiap kali salat. Nah, dengan sanad yang sahih. Jadi ini menyatakan kalau di riwayat Imam Muslim tadi dengan apa? Jama'ah bainal maghrib wal isya, menggabungkan antara maghrib dan isya, menjamak maghrib dan isya bi iqamatin wahidah, dengan satu iqamah. Ternyata di tambahan riwayat Imam Abu Dawud ada tambahannya, yaitu likulli sholat, satu iqamah untuk masing-masing sholat. Sholat maghrib sekali iqamah, sholat isya sekali iqamah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud yang lainnya dengan tambahan walam yunadi fi wahidatin minhuma, tidak ada azan di salah satu dari kedua sholat tersebut. Karena azannya cuma satu saja. Tapi tambahan ini adalah riwayat yang lemah. Tambahan yang walam yunadi fi wahidatin minhuma. Nah, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Ini pembahasannya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang azan dan iqamah untuk dua sholat yang dijamak. Dua sholat yang dijamak. Diterangkan dalam hadis ini bagaimana azan dan iqamahnya. Di sana ada beberapa pendapat dari kalangan ahlul ilm. Pendapat yang pertama adalah dilaksanakan azan satu kali dan dilaksanakan sholat iqamah untuk masing-masing sholat. Ini pendapat Imam Ahmad. Dalam satu riwayat juga pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah yang kita baca tadi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas-jelas menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata Muzdalifah fa shalla maghrib wal isya bi adzan wahid wa iqamatain. Nabi sallallahu datang di Muzdalifah kemudian menjamak salat antara maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah. Begitu juga hadis Abdullah bin Umar menjamak dua sholat dengan satu iqamah pada masing-masing sholatnya. Dan ini pendapat yang paling rajih, yang paling kuatnya. Sementara di sana ada pendapat yang lain, cukup baginya satu adzan dan iqamah. Cukup baginya satu adzan dan satu iqamah di awal saja. Adzan selesai, kemudian mau sholat zuhur, qomat, selesai sholat zuhur, langsung sholat asar tanpa iqamah. Satu adzan satu iqamah saja. Menurut pendapat yang lain. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang lain adalah tidak perlu ada, cukup qomat di masing-masing salat, cukup iqamah di masing-masing salat. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, yakni qaul jadid, pendapat baru beliau. Juga pendapat Imam Tsauri tanpa adzan. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar yang tanpa ada tambahan riwayat Imam Abu Dawud. Ketika Abdullah bin Umar menyatakan jama'ah bainal maghrib wal isya bi iqamatil wahidah, menjama antara maghrib dan isya dengan satu iqamah. Satu iqamah. Disebutkan di riwayat Imam Abu Dawud li kulli salat, untuk setiap salat, tanpa disebutkan adzan. Ini yang mendasari pendapat yang ketiga ini. Cukup dengan masing-masingnya qomat pada setiap sholat tanpa ada adzan. Tanpa ada adzan. Namun yang rajih adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Hadis berikutnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Wa Aisyah radhiyallahu anhu qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adzilu bi lailin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Bilal itu azan di waktu masih malam. Fakulu wasrabu, maka tetaplah kalian makan dan minum. Maksudnya tetap sahur. Hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum, hingga yang azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini beliau seorang yang buta. Beliau tidak akan azan hingga ada orang yang mengatakan sudah waktunya subuh, engkau sudah waktunya subuh. Diberitahu. Karena buta. Ya, ini kita bisa ambil pelajaran. Orang yang enggak buta aja malas azan subuh. Beliau rutin jadi muadzin waktu subuh. Abdullah bin Ummi Maktum. Rumahnya agak jauh dari masjid, enggak ada orang yang nuntun ke masjid. Karena sudah terbiasa, perasaannya udah ya hafal jalan. Ada subuh. Kalau kita di jadikan muadzin waktu subuh, yang bisa-bisa telat terus. Alhamdulillahnya sekarang dibantu banyak. Ada alarm, ya. Suara adzan di masjid yang lain terdengar, kayaknya. Bagaimana dengan zaman dahulu? Tidak ada lampu. Dalam keadaan beliau buta. Sehingga beliau tidak akan azan kecuali sudah diberitahu. Asbahta, asbahta. Kau sudah masuk waktunya subuh, kau sudah masuk subuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi akhiri idrot. Di akhirnya itu adalah idrot. Idrot itu bukan tambah hadis, cuma dimasukkan oleh rawi, yaitu tambahan. Wa kana rajulan a'ma, beliau adalah orang yang buta, tidak akan ada kecuali setelah ada orang lain memberitahu engkau sudah masuk subuh. Ini adalah tambahan lafaz dari rawi hadis, bukan dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tambahan yang demikian tidaklah berbahaya karena sekedar yakni menjelaskan, bukan berpengaruh pada lafaz hadis. Kemudian hadis yang kedua, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Bilal adzan sebelum fajar. Sebelum waktu subuh, karena beliau yang adzan pertama. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayarji'a. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengulang. Fayunadi, maka ada yang mengatakan ala innal abdanya, ketahuilah sesungguhnya hamba Allah nama telah tidur. Rawahu Dawud. Wa da'afahu, dan Imam Abu Dawud melemahkan hadis ini. Nah, alhamdulillah, hadis ini kalau secara marfu maka dikatakan lemah. Yang sahih adalah mauquf ucapan Abdullah ibn Umar. Ucapan Abdullah ibn Umar. Nah, dua hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Babul Adzan. Pembahasannya adalah selain faedahnya sudah kita ambil sebelumnya, bahwasanya ada subuh itu ada dua sebelum masuk waktu, adzan pertama dan setelah masuk waktu, yakni adzan kedua, adzan fajar. Sekarang pembahasannya adalah hukum adzan sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktu sudah ada, adanya terlalu cepat dari waktu masuk salat. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni beliau menyatakan al-adhan qoblal waqti fi ghairil fajri la yujzi'u. Adhan sebelum masuk waktu selain salat subuh itu adhannya tidak sah. Sebelum sholat subuh, karena kalau sholat subuh punya dua adzan. Adzan yang pertama sah, walaupun belum masuk waktu. Memang belum masuk waktu. Adapun adzan yang kedua, waktunya harus sudah masuk. Adzan keduanya. Adapun sholat yang lain, satu adzan harus sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, maka la yujzi'u, tidak sah. Artinya kalau tidak sah, nanti kapan ada waktu masuk berarti harus diulang. Nah, harus diulang. Wa hadala na'lamu fi khilaf. Dan hal ini kita tidak mengetahui adanya perbedaan. Menurut Imam Ibnu Qudamah tidak sepakat. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Mundhir, kata beliau, ajma'a ahlul ilmi ala anna minas sunnah ayyu adzana lis salawat ba'da dhuhuri waqtiha illa al-fajr. Sepakat ahlul ilm bahwasannya termasuk tuntunan sunnah adalah dilaksanakan azan untuk salat-salat itu adalah setelah masuk waktunya, kecuali salat fajar, karena ada azan sebelum masuk waktunya. Jadi azan pertama. Li'annal adzan suri'a li'ilam bil waqti. Karena adzan itu disyariatkan untuk memberitahu masuk waktu. Fala yusra'u qabla al waqti, tidak disyariatkan sebelum waktunya. Li'alla yadhhaba maqsuduhu, supaya tidak hilang maksud tujuan dari adzan tersebut. Nah. Ya. Sekarang ikhwan jazakumullah, kalau kejadian ada sebelum waktu masih 10 menit lagi. Nah. Kita dekat masjid. Apakah kemudian guru-guru antum datangi ke masjid mati di tuh? Hey, belum masuk waktu tahu? Berhenti. Nah, ya ikhwan. Karena itu kesalahan. Ya, beritahu kalau bisa. Dengan itu kemudian orang berhenti. Oh, berarti salah. Belum masuk waktu. Nah, mencegah kesalahan itu dilanjutkan juga untuk menghilangkan persangkaan orang bahwasanya ini sudah benar masuk waktunya, sehingga berusaha. Kemudian yang kedua, kalau dilanjutkan pun juga tidak sah masalahnya. Iya kan? Nah, nanti ketika masuk waktu baru dilaksanakan azan. Ya. Ini pembahasan hadis-hadis kita malam hari ini. Beberapa hadis tentang tambahan pembahasan adzan. Nah, insyaallah ya Allah, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang hadis bagaimana menjawab adzan bagi orang yang mendengarnya. Kemudian apakah jawaban adzan itu ya khusus bagi orang mendengarnya? Nah, dan bagaimana doa selesai adzan? Apakah bagi orang yang mendengar atau juga bagi orang yang muadzinnya? Dan sebagainya insyaallah pada pertemuan berikutnya, termasuk ketika seorang muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, bagaimana jawabannya? Kemudian juga apa hukumnya menjawab iqamah? Nah, insyaallah pembahasannya pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab, sebelum kita akhiri dengan dendanya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana hukum seorang muadzin di tengah-tengah adat dia minum? Minum apa dulu? Itu pertanyaannya, pertanyaannya beda nanti. Alhamdulillah, hukumnya adalah boleh. Ya, boleh selama tidak merusak lafaz adzan. Jangan asyhadu alla baru setelah itu minum. Ya. Nah, itu enggak boleh. Yang demikian. Selesaikan dulu. Kecuali ya yang di luar kemampuannya. Tiba-tiba macet suaranya. Asyhadu alla macet. Ya. Tersendak. Suatu masuk. Ya. Maka daruri saat itu minum. Maka dia ulang lagi. Lafaznya itu asyhadu allahu akbar. Nah, Ya pun. Misalnya selesai satu lafaz, dua lafaz, tiga lafaz. Sepertinya dia merasa butuh minum, silakan. Selama satu tidak masalah, juga tidak jedahnya lah lama. Nah, so, tinggalin setengah jam harus ke warung sebelah. Perlu. Nah. Kalau dia nggak bisa harus minum masalahnya, sementara jedanya jauh lama ini mestian kalau butuh minum nggak ada minum, panggil orang lain, ya suruh gantikan kalau dia belum tidak mampu, gantikan saya, lanjutkan adanya, boleh. Ya, alhamdulillah, ada itu. Nah, Allah ibu hari itu gak hadir minggu kemarin ya kan? Gak hadir ya? Gak dengar audionya juga ya? Pembahasannya sudah minggu yang lalu ya kan? Nah, jadi tidak menjadi syarat sahnya adzan itu harus suci. Sekalipun dia hadas besar sekalipun. Walaupun secara adab disunahkan yang afdal adalah dalam keadaan suci berdasarkan dalil-dalil umum. Nah, bahwasanya kemarin seperti Rasulullah SAW, yakni lebih senang ketika hati kerumah itu dalam keadaan suci. Nah, Allah Alam Bismillah. Ada yang lain? Nah. Nah, yang demikian ada kemungkinan ikhwan beda, yakni jadwal, ya, beda jadwal. Ya, kalau sekedar satu menit, ya, maka adalah satu hal yang ditolerir. Sekedar satu hal yang ditolerir, ya, nah, maka tidak kenapa. Kalau di situ jedanya jauh, kemudian antum sudah teliti betul dari jadwal-jadwal yang beredar itu, oh ini betul-betul memang jauh sebelum waktunya. Ingatkan, ya ingatkan baik-baik. Tanya, antum kok sudah nazan duluan? Apa jadwal antum bagaimana? Iya, ada di HP saya ini sudah masuk. Coba dilihat. Oh, salah, ya. Antum kok, nah kotanya bukan bontang di situ settingannya, ya makanya kecepetan, kan kali ya kan? Nah kalau ceritanya lah, karena beberapa seperti HP Evanuzalumah, ya beberapa jadwal aplikasi jadwal salat kan beda-beda itu ya, nah. Kemudian juga patokan pendasarannya juga beda-beda. Maka dijamak saja, dilihat ini dan mungkin dari pengalaman mana yang lebih biasanya tepat, ya. Juga yakni jadwal yang ada secara biasakan ada yang butang itu. Dari depan, penetapan dari depan, kapal. Ambil, yakni yang jaraknya aja terlalu jauh kalau memang ada selisih-selisihnya. Nah, demikian. Jadi, selisih sedikit, kita ada satu hal yang bisa ditolerir. Lebih lagi, kemudian seorang muadzin juga ya diharapkan tidak sebatas yakni jadwal yang beredar, tapi jadwal itu sudah dia usahakan dia sesuaikan dengan tuntunan hadis-hadis Rasulullah SAW, yakni dengan melihat matahari. Ya, melihat waktu subuh, melihat fajar, zuhur, asar, matahari, maghrib, melihat matahari tenggelamnya, kemudian isya, di asfar, kekuning-kuningan di ufuk barat. Lihat, cocok kan? Oh, ternyata ya, cocok. Itulah yang disebutkan oleh sebagian para ulama di antara Syekh Semi. Ketika jadwal waktu itu adalah ada dobet, yakni bisa terpercaya disesuaikan dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul, maka tidak mengapa jadwal itu kemudian menjadi patokan, karena sudah yakni dibuktikan memang tepat. Ya, wallahu'alam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada kurang salah dan maaf. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.